Baik, saya akan bacakan Titus pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan murfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Haleluya. Jadi malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kaum ibu yang saya kasihi, yaitu bagaimana ibu-ibu menjadi seorang istri yang memuliakan Allah di tengah rumah tangganya. Bagaimana menjadi seorang istri yang memuliakan Allah dalam rumah tangganya? Apa yang menjadi prioritas dari Allah bagi seorang istri secara khusus? Apa yang paling penting yang harus dilakukan bagi seorang istri di dalam rumah tangganya? Tentunya bagi istri-istri yang pengikut Yesus Kristus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menerima Yesus, bahkan menyerahkan rumah tangganya di tangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang berdaulat di dalam rumah tangganya. Apa yang menjadi prioritas? Apa yang menjadi kehendak Allah bagi seorang istri di dalam seorang istri menjalankan atau membangun rumah tangganya? Ibu-ibu yang sekalian, seorang istri Kristen yang mengasihi Tuhan, yang lahir baru tentunya di dalam Kristus, pastilah dia akan tahu apa yang menjadi prioritasnya sebagai seorang istri yang memiliki suami, ya, puji Tuhan, memiliki anak, ya, memiliki suami dan memiliki anak. Seorang istri harus tahu apa sebenarnya menjadi tujuan pernikahan, ya. Apa yang menjadi tujuan pernikahan yang menurut firman Tuhan yang Alkitab ajarkan. Tujuan pernikahan ibu-ibu sekalian, banyak orang yang menikah dengan siapa gitu ya. Kadang yang menikah ya karena ya kita sudah senang, atau memang sudah waktunya untuk menikah, atau memang bosan sendirian, ya. Atau ya daripada modal mandir ke sana, ya, ya modal mandir ke sana nggak tahu tujuan, ya ke pasar, ke lapangan bola, pasar malam sendirian terus, lihat teman-teman sudah pada banyak punya pasangan, lihat teman-teman sudah pada di mana, akhirnya apa? Ya ini kurang apa? Ada yang kurang nih? Siapa aja yang datang dulu aku terima deh. Ah, ya. Daripada di situ nanti malu lagi. Kan? Akhirnya menikah. Ya, jadilah makan-makan ya, pasang tenda, pasang karaoke. Makan-makan, pasang karaoke kalau ada lebih, ya. Terus, ya mengalami semua yang sudah dialami oleh manusia pada umumnya, bulan madu dan segala macam. Puji Tuhan, ya Tuhan berikan anak dan keturunan dan sebagainya. Sampai punya anak pun sebab di dunia tidak tahu apa tujuan menikah, tidak tahu. Yang berikutnya daripada sendirian, ya. Atau orang tua dulu malu belum punya jodoh, kan gitu, dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita mau diingatkan kembali apa sebenarnya tujuan pernikahan. Secara khusus apa tujuan bagi seorang istri yang sudah percaya kepada Tuhan di dalam membina, membangun rumah tangganya. Kalau kita baca firman Tuhan malam hari ini, kita lihat pada ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, sampai di situ dulu. Jadi di dalam 3 ayat ini, ada 2 perempuan. Pertama, perempuan-perempuan yang tua, kalau ibu-ibu baca di situ. Yang kedua, perempuan-perempuan yang muda. Ya, jadi perempuan-perempuan yang tua ini siapa? Ya, bisa. Siapa paling tua di sini, di gereja kita? Ibu Rohana. Ya kan? Sudah. Wah, senior. Dan seumurnya, ya kan? Sudah tua, sudah ikut Yesus sudah lama, kan? Nah, coba lihat bagaimana kehidupan beliau, ya. Menasehati menantu, ya. Menasehati anak, ya. Baik-baik rumah tangga, oh, jangan ribut-ribut, jangan berbentang, ya. Ke gereja, ibadah, kan? Bahwa usul, kalau minggu, ada yang baik. Ya, gitu ya. Perempuan-perempuan yang tua menjadi teladan membina perempuan-perempuan yang lebih muda. Seperti itu. Di sini dikatakan pesan kepada perempuan-perempuan yang tua, yaitu hidup sebagai orang-orang yang beribadah, saleh. Nah, jangan memfitnah. Kenapa di sini dikatakan jangan memfitnah? Karena ya, kata orang sih, kalau kaum wanita itu mulutnya aktif. Kata orang. Lebih aktif perempuan berbicara daripada kaum pria. Menurut sebuah penelitian, ya. Dalam satu hari, kalau wanita bisa ribuan kata-kata yang dikeluarkan, tapi kalau pria lebih sedikit. Apa pengaruh kejiwaan atau memang sudah dari sononya? Ya, saya tidak tahu persis. Sehingga dikatakan jangan berfitnah. Sebenarnya di sini dikatakan ya jangan gosip, ya jangan ya banyak-banyak ngomong segala macam sehingga menyakiti orang dan sebagainya. Kemudian jangan menjadi hamba anggur. Kemungkinan di tempat itu, ya di kereta di sini namanya, itu banyak pengaruh alkohol. Jadi yang kena tidak hanya kaum pria, kaum perempuan juga kena pada saat itu. Sehingga dipesankan kepada Titus, ya, agar kaum perempuan kena jangan kena pengaruh alkohol, ya, sehingga jangan mereka menjadi hamba anggur. Kemudian mengajarkan, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik, ah ini sampai sini. Jadi malam hari ini kita mau khususkan tentang prioritas bagi perempuan-perempuan muda. Perempuan-perempuan muda di sini yaitu istri, ya, istri yang mempunyai suami dan anak-anaknya. Amin. Apa yang menjadi prioritas bagi seorang istri yang dikehendaki oleh Allah? Pertama, ibu-ibu yang terkasih, yaitu seorang istri. Pertama, perintah yang pertama yang paling penting yang harus diketahui dalam membangun rumah tangganya yaitu mengasihi suami. Amin. Di sini kita baca pada ayat 4, perempuan-perempuan muda mengasihi suami. Sudahkah ibu-ibu mengasihi suaminya? Amin. Seperti apa mengasihi suami? Nah, coba, apakah mengasihi suami I love you darling? Yang pikir-pikir itu sebelum kita soal berikutnya romantik kan? Ya, nah, tetangga saya itu sampai istri saya itu kiri gitu. Tetangga saya dia bilang, saya bilang, nah, lihat itu, gitu. Kalau mau pergi sampai depan-depan aku loh, kenapa? Tinggal Oh, kalau saya bilang, ya, jalan-jalan ya, tapi dia video tak ingin. Saya kan beda ya. Mungkin saya kurang romantis ya. Jadi mengasihi suami tidak hanya sebatas itu romantisme ya, romantis ya. Atau yang berhubungan dengan seksual, ya, berhubungan dengan seksual, romantisme dan seksual biasa ini yang menjadi masalah dalam rumah tangga. Yang rumah tangga suami dan istri bisa agak kurang bagus, kurang harmonis kalau kurang romantis, ya. Ya, rumah tangga suami istri hubungannya kurang kalau ada sesuatu yang kurang dalam hal seksual, di dalam konteks seksual khusus yang kita bicara. Karena seperti itu, apakah mengasihi suami itu seperti itu yang dimaksud? Harus romantis, harus seksnya segala macam gitu. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, mengasihi suami yang dimaksud firman Tuhan ini, kita mengasihi suami karena Allah itu di dalam mengasihi kita. Terlepas suami kita di mana? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia banyak ngasih duit, bukan karena dia ada sesuatu yang kita ingin dari suami kita, baru kita sayang. Sehingga jangan sampai ada uang apa sayang, tidak ada uang apa senang. Jangan sampai terjadi seperti itu ya bagi istri Kristen. Mengasihi suami di sini yaitu kita tetap mengasihi suami dalam suka dan duka. Amin. Mau romantis, kurang romantis, tidak masalah. Kasihi suami. Ya. Mau dia gimana, kepribadiannya, mungkin kurang makhluk, kasihi suami. Tanpa syarat. Ya. Tanpa kita membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Itu dimaksud di sini, mengasihi suami. Saudara ibu-ibu yang terkasih. Karena dasar seorang istri mengasihi suami karena Tuhan Yesus sudah mengasihi dia. Tanpa syarat, Yesus sudah mati bagi dia di kayu salib, menebus dosanya sehingga dia diselamatkan menjadi anak Allah. Begitu juga dia mengasihi suaminya tanpa syarat. Karena Kristus yang sudah mengasihi dia lebih dahulu. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh romantis, bukan berarti kita tidak penting dalam rumah tangga. Penting. Amin. Tapi kita mau kasih yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Seumur-umur sampai mau tidak memisahkan. Amin. Itu yang dimaksud mengasihi suami. Bahkan ibu-ibu yang terkasih, mengasihi suami di sini bukan kita boleh iya boleh tidak ibu-ibu, tapi harus mengasihi suami karena ini adalah perintah Tuhan. Ada perasaan atau tidak ada perasaan, tetap harus mengasihi suami. Amin. Makanya kata-kata mau romantis, kurang romantis sama kita, kasihi, sayangi, cintai, terima dia apa adanya. Karena kita tahu itulah tujuan kita. Amin. Sampai mau memisah. Tidak ada satu pun yang bisa memisah. Tidak ada kata cerai. Amin. Di dalam pernikahan Kristen. Tidak ada kata cerai. Di dalam pernikahan Kristen. Oh, itu Pak, kok ada orang Kristen nikah? Tapi firman Tuhan kata-kata ada? Tidak ada. Jadi kok dia cerai? Ini karena dia cerai pasti. Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak taat dengan firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan yang membuat boleh kan? Amin. Tuhan Yesus hanya mengatakan kecuali karena zina. Ya, kecuali karena zina. Prinsip ibu-ibu yang terkasih. Jadi mengasihi suami seperti itu. Ya, jangan kita membayangkan hanya sekedar romantisme. Ya. Romantisme biasanya ya baru 1 tahun pertama pernikahan atau 6 bulan pertama, 3 bulan pertama, masih bulan madu. Amin, masih banyak madunya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keluar aslinya, tanduknya. Ya, waktu masih tahun pertama saya. Ya, tahun ketiga lulu gue nikah. Akhirnya ya tetap berumah tangga. Ini jangan sampai terjadi dalam rumah tangga. Memang tetap rumah tangga, memang tidak bercerai, tapi tidak ada rasa senang lagi. Memang tidak paksa. Dan memang tidak senang, memang tidak ribut, tapi aduh. Ya, nah, kita mau, ya kita berdoa seperti juga, seperti juga sama-sama kita enak di rumah, ya tetap suasana kasih sayang, ya cinta dan ya tanpa syarat ibu-ibu yang terkasih. Jadi mengasihi suami seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau ibu-ibu punya suami yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang beribadah. Puji Tuhan, bersyukurlah. Ya. Tapi firman ini juga untuk istri-istri yang suaminya yang tidak takut. Ini tetap akan juga yang tidak takut imannya, mungkin beda imannya, ya. Mungkin dia ya mengejek kita, mengejek ibu karena beda iman segala macam, karena tidak ya begitu, karena ibu saleh, rajin berdoa, nah, dia tidak peduli, dia cuek. Firman Tuhan katakan tetap kasihi. Dasarnya apa? Supaya firman Allah jangan dihujat orang. Kalau kita baca tadi, ya kan? Jadi tujuan ayat 3, 4, dan 5, tujuan seorang istri itu mengasihi suami supaya firman Allah jangan ditinggal, supaya kita menguliakan Allah di dalam rumah tangga. Itu tujuan. Sehingga kita tidak lemah dan putus asa. Amin. Haleluya, mengasihi suami. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, apa yang dikehendaki Allah bagi kita, bagi ibu-ibu seorang istri, yaitu mengasihi anak-anak. Yang kita lihat ayat berikutnya, mengasihi suami dan anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya. Istri-istri di dalam pernikahan tahu tujuan dia menikah tidak hanya mengasihi suami. Ketika Tuhan sudah memberikan keturunan, layaklah kasih juga. Ibu yang terjadi, apakah ini wajar gitu? Gak usah dibilang gitu. Ya wajar lah ya. Ibu-ibu pasti mengasihi anaknya. Tahu gak ibu-ibu? Ada di beberapa tempat itu ibu-ibu, istri-istri lebih peduli sama anak-anak punya anaknya daripada anaknya. Tahu ya? Ya lebih kasih. Mandiin anaknya. Kasih susu anaknya. Kasih makan anaknya, sementara anaknya dalam kekurangan atau tidak berbakti, tidak makan anaknya. Lebih saya kepada anaknya daripada anaknya. Jangan sampai itu terjadi bagi seorang istri itu saja. Boleh saja dengan anaknya, tapi kita tahu tujuan pernikahan bukan mengasihi anaknya. Kan bukan mengasihi binatang peliharaan, tapi mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Ibu terkasih, bagaimana seorang istri mengasihi anaknya? Sama, mengasihi anak tanpa syarat. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita tanpa syarat. Sudah menerima kita apa adanya, karena kita berdosa. Tanpa syarat, tanpa batas. Baik secara praktis, secara fisik, secara moral, sosial, bahkan secara spiritual. Sepenuhnya kita mengasihi anak-anak. Jangan kita merasa rugi, ya kita tanamkan waktu. Kita sepertinya buang waktu, kita ngasih anak, sayang anak yang baik, jangan sendiri. Kalau perlu fokus, sedari itu fokuskan waktu kita. Jangan merasa, aku sibuk, kok habis waktu, biar-biar, kita masih kecil. Gak usah lah merasa ini, biar-biar nanti besar sendiri, salah. Justru ketika anak kita masih kecil, itulah waktu yang dia paling yang menentukan dari seorang ibu. Waktu yang menentukan. Asal kasih sayang, dia ingin melihat model seorang ibu yang dekat dengan dia. Ya. Waktu. Waktu. Jangan kita merasa rugi kalau kita lama menggendong anak kita. Jangan kita hitung-hitungan. Oh, udah 2 jam cukup. Nanti kasih ke orang lain. Aku udah 2 jam gitu dia. Atau 1 jam. Ngurus yang lain dulu lah, nonton lah. Santai-santai dulu lah, capek. Amin. Itu bukan seorang istri Kristen yang lain. Amin. Dia fokus pada anaknya. Dia investasikan waktunya. Nggak ada istilah rugi. Justru nanti dia akan menuai hasilnya. Ketika anak itu sudah. Amin. Ya, itu cepat. Jangan kita waktu kecil mendidik anak kita sembarangan. Tapi ketika besar dia berontak, ya, ketika besar dia banyak melawan, ketika dia besar dia tidak sayang. Kita boleh introspeksi bagaimana kita mendidik dia waktu kecil. Sudah kita sepenuh hati, sepenuh waktu. Banyak anak-anak mengalami kepahitan, ya, mengalami kekecewaan ketika dia besar, karena ibu-ibu tidak mengasihi mereka. Ibu-ibu kadang tidak sabar, ya ini kasus dibukul anaknya, dipaksa anaknya, ya. Karena dikasih makan perawat, tidak mau dibuat, padahal masih ya, tidak sabar, tidak kuat, akhirnya main tangan. Sementara anak, walaupun mereka sudah berkat di dalam semuanya, oh mama sempat main tangan pukul, ya tak. Akhirnya masuk sini. Ketika dia besar juga muncullah Buhan yang menang juga. Yang jadi korban atas suaminya tidak menang di tangan. Kenapa dia suka pukul suaminya? Karena waktu dia kecil pukul suaminya. Mengalir kerantong sini. Masuk. Akhirnya, wah kalau sudah parah, masuk ke jiwa, elah. Sampai gede, susah disembuhin. Jadi, aneh, jangan kita sampai rugi atau buang waktu, merasa kita buang waktu mendidik anak. Berikan yang terbaik, kasih yang terbaik, yang tanpa batas dan tanpa syarat. Ada juga ibu-ibu, ya, ini kasus yang tega menjual anaknya, ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu kaget, ada ibu yang tega menjual anak kandung dijual kepada lelaki hidup belang. Ada ibu, ada. Jadi yang mau bisa itu ya tanah itu ya, di luar Tuhan, tidak percaya Tuhan, nggak ngerti apa tujuan kita. Jadi anak itu jadi aja enggak, berarti barang dagangan. Kalau perlu duit, lanjut jual. Kan gitu. Ya, mengasihi anak-anak. Oke, dalam konteks modern saat ini ibu-ibu terkasih, mengasihi anak seperti apa? Ada bahaya-bahaya sekarang bagi pendidikan anak kita. Yaitu yaitu narkoba, ya narkotik dan obat-obatan. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, kita harus perhatikan bagaimana pergaulan anak kita. Siapa teman-temannya? Bagaimana dia menghabiskan uang jajan? Itu penting. Untuk apa saya beli itu? Jangan sampai masuk narkoba di rumah tangga kita. Jangan sampai anak kita sedang dengan narkoba, udah 3-4 tahun lebih, kita tidak tahu terlambat. Akhirnya muncul, sudah apa? Akhirnya sudah terlambat masuk rehabilitasi. Wah, biaya itu bisa. Padahal dia sudah kena itu dari kelas 6 SD sampai SD. 3 tahun. Ada. Orang tua tidak tahu. Ketahuannya apa? Waktu dia mencuri, waktu dia jarang sekolah, waktu dia sering marah, waktu dia di kamar bersama keluar. Dikunci kamarnya. Kalau orang tua masuk, ketuk dulu, baru di keluar. Kalau anak itu sudah lama di kamar, ya, tutup pintu, coba cek, dia ngapain sih? Ya itu kita mengasihi anak-anak kita. Jangan karena apa ibu. Jangan karena ibu-ibu terhati. Tanamkan waktu. Ya investasikan waktu kita. Anak-anak kita. Sampai dia jadi saleh. Ya, sampai kita percaya 100% dengan dia. Masa pertumbuhan anak-anak. Ya banyak tantangan dan godaan. Itu termasuk narkoba. Apalagi bahaya yang sekarang yang menyerang anak-anak. Internet. Itu bukan internet yang bahaya. Efek samping negatif dari internet yaitu pornografi. Ya. Perhatikan anak-anak ibu ya kalau dia masih ada kecil, uang jajan dikasih oke, kemana uang jajan dipakai? Sekarang anak kecil bisa masuk internet ya kelas 4 SD kelas 6 apa anak SD yang sudah bisa baca segala macam, bisa masuk internet dengan duit 2.000. Ya. Siapa kita tahu cara masuk ke dalam proses. Terus ya jadi sama temannya yang lebih senior, ya udah cari yang gitu-gitu. Yang untuk orang dewasa, pornografi, pornografi. 2.000 setengah jam. Ya kan? Tagihan. Besok lagi. Mak, kalau jajan mak, beli kemplang atau beli buku. Datang lagi. Nonton lagi. Yang punya internet di sini jangan kita mau tahu. Mau anak-anak membuka pornografi, itu tidak peduli. Yang penting uang masuk. Tidak peduli. Ya, tidak begitu ketat ya kalau di sini. Yang penting mereka masuk, mereka browsing, bayar duit. Mau anak kecil kayak, mau anak apa, tidak peduli. Jarang yang punya internet itu melarat anak-anak yang di bawah umur. Ya, hampir tidak ada. Saya perhatiin sendiri, anak-anak itu masuk aja langsung. Cek. Udah, gak tahu apa yang sana, ramai-ramai. Kadang ramai-ramai, ibu-ibu. 4 orang, mereka ketak-ketak di dalam. Hei! Ya. Jadi, ini berdasarkan penelitian. Ibu-ibu sekalian yang saya kasihi. Di Indonesia, ya, anak-anak yang kelas 4 sampai kelas 6 SD, menurut penelitian sudah biasa ke internet lihat situs. Ya. Jadi kita yang masih punya anak kecil, perhatikan, ya, sudah ke warnet belum dia? Nah, kalau sudah, jaga-jaga, tanya, dan apa? Ya kan? Terus kalau bisa ke warnetnya, pesan ke penjaganya. Ini anak saya kalau sini lihat atau gimana lah. Kalau ngelarang juga nggak bisa, kadang tugas dari sekolah. Jadi ya itu investasikan waktu kita sampai segitu-segitunya kita perhatikan anak-anak kita. Zaman sekarang beda ibu-ibu ya, beda. Lebih parah ya godaannya, kejahatan lebih parah. Kita harus lebih perhatikan lagi anak-anak kita, narkoba dan pornografi ini yang banyak sekarang kena anak-anak. Jika zaman sekarang kita dengar kabar di koran, anak SD berdosa, temannya yang masih 7 tahun, ada. Ya kan? Anak SMP, jangan anak SD, anak SD, coba pernah baca berdosa, entah siapa tetangga 7 tahun nonton, bisa dia itu karena sudah menonton situs masuk. Mereka karena belum punya penguasaan diri, lakukan saja. Akhirnya tangkap polisi kan, orang tua mana dan lain sebagainya. Jadi mengasihi anak-anak kita, jangan sampai mereka terlibat dalam pergaulan yang salah. Mengasihi anak-anak juga yang paling penting bagi ibu-ibu, yaitu kita harus membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengarah mereka, membina mereka, bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus Kristus. Ini yang penting. Kita doa itu kita, jangan lupa terus, jangan lupa menjadi kenal Tuhan Yesus itu. Jangan kita mengarahi anak kita jadi orang kaya. Kita doain anak kita jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi pengusaha yang sukses. Kita lupa doain anak kita yang terima Yesus. Akhirnya tujuan yang paling penting dari seorang istri agar dia bisa membawa anaknya kepada Yesus tidak tercapai. Karena di dalam hati seorang istri atau seorang ibu hanya memikirkan bagaimana anaknya jadi orang kaya, bagaimana anaknya jadi orang sukses, melupakan pendidikan karakter rohani, karakter dan amin. Bawa anak kita kepada Yesus. Itu tujuan nomor satu ibu-ibu. Amin. Paling penting itu, lebih daripada yang lain. Bawa dia kepada Yesus. Bawa ke sekolah minggu. Ajak dia doa. Berdoa bersama-sama. Baca firman Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Kasih Yesus. Kebaikan Yesus. Sampai dia sayang banget sama Tuhan Yesus. Amin. Itu prioritas dari Tuhan bagi istri. Yang berikutnya ibu-ibu yang terkasih, yaitu apa? Yang harus dilakukan bagi seorang istri Kristen yaitu hidup bijaksana, ya. Ini ditulis hidup bijaksana, ya. Perempuan-perempuan muda hidup bijaksana. Hidup bijaksana seperti apa ibu-ibu? Ibu-ibu mungkin sudah ikut wanita bijak, seperti apa kira-kira menjadi istri yang bijaksana? Ya banyak kan aspeknya. Bijaksana dalam hal apa? Mungkin satu aja dalam hal mungkin berpakaian. Ya. Banyak saya hanya bingung soal pakaian. Bagaimana seorang istri Kristen dalam berpakaian? Harus bijaksana. Ya. Pertama apa? Sopan. Kalau mau buka di satu cendera, ya. Sopan. Ya. Jangan pakaian yang mahal-mahal. Jangan pakaian yang mahal-mahal katanya. Kalau di 1 Petrus pasal 3, jangan pakaian yang indah-indah. Kalau di 1 Petrus jangan pakaian yang mahal-mahal. Kuno ya kayaknya. Ya coba kita lihat ya, ada ya. 1 Timotius 2 ayat 9. Ini mari kita bijaksana dalam hal busana, dalam hal ketalehan ya. 1 Timotius 2 ayat 9. 1 Timotius 2 ayat 9. Ya, bijaksana ya satu sisi saja saya mau tekankan dalam hal berpakaian misalnya gimana kita bijaksana. 1 Timotius 2 ayat 9 yaitu saya akan bacakan 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas. Amin. Pertama, pantas. Kedua, sopan. Ketiga, sederhana. Nah, kan? Pantas, sopan, sederhana. Gimana nilainya? Itu saja enggak tahu ya. Sebatas apa? Yang penting pantas, sopan, sederhana. Terus rambutnya jangan berkepang-kepang. Kenapa jangan rambut berkepang-kepang ya? Kemungkinan waktu dulu kalau perempuan yang berkepang-kepang ya pada zaman ini Rasul Paulus kemungkinan itu citranya wanita yang kurang baik. Gitu mungkin ya. Kalau sekarang kan belum tentu ya, bisa saja ya. Ibu pendeta rambutnya berkepang-kepang. Tapi pada waktu zaman dulu mungkin citranya perempuan yang kepang-kepang itu kurang bagus. Atau penginjil rambutnya suka mengepang, saat ini mungkin ada ya. Rambutnya dia dicet segala macam kan. Tapi bukan dicet di sini, berkepang-kepang ya. Jangan memakai emas atau mutiara. Nah. Jangan memakai emas atau mutiara. Nah. Atau ini ataupun pakaian yang mahal-mahal. Memang firman Tuhan kalau kita tak berikan kesempatan ya, wah itu keras, oh ini apa? Oke saja ya, ini untuk firman Tuhan untuk konteks ini, mungkin ada hal budaya yang ada begitu ya. Dan tidak mutlak orang yang perempuan pakai emas itu dosa, tapi itu maksudnya. Konteks pada hari itu memang kehidupan yang sangat sederhana, ya. Ketahuan itu juga dari kesederhanaan gitu ya. Itu dari konteks pada itu. Tapi poinnya yang penting kita sikap hati kita, amin. Sikap hati kita di hadapan Tuhan sebagai perempuan yang bijaksana. Kalau bisa ya ini ya, ya pakaian yang mahal tuh ya kan ya. Berapa ukuran pakaian mahal itu? Nah kan dari itu kan berapa? 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 4 juta. Gimana ukuran mahal itu? Gimana kira-kira itu? Ah, pakaian mahal itu ukurannya gimana? Nah, gila-gila ya. Mungkin gini ya. Ya, pakai mama mungkin gini aja. Kalau kita misalnya pakai 100 ribu, ya, wajar, sopan. Ukurannya bukan kemewahan, ya kan? Bukan merek, tapi apa? Sopan, pantas, sederhana. Kalau 100 ribu pun sudah sopan, pantas, sederhana, enak dilihat. Kira-kira anggap itu bukan doang kan, bukan doang kan, ya pantas sopan sederhana ya, pantas sopan sederhana itu aja ukurannya tiga ya, pantas sopan sederhana bukan doang kan, maka dikatakan sederhana mahal. Untuk apa pakai mahal-mahal yang misalnya tapi kekurangan mahal? Ada pakai mahal kekurangan mahal? Sudah mahal tapi kurang mahal dipakai lagi. Nah. Iya mahal. Kenapa mahal? Mungkin merek perancang di sana terkenal. Jadi mahal tapi kurang mahal. Jutaan juga tapi kurang mahal. Aneh. Ya. Untung yang buat kan bahannya kurang tapi mahal. Justru yang pakaian yang penuh murah ya. Murah. Bawa ini firmannya buat hari minggu. Oh gitu. Oh ya, untuk semua. Oh ya lah. Tapi kan kita untuk semua. Kita bukan 1-2 ya. Bukan 1-2 orang nih ya. Untuk semua dan untuk saya juga ya, kita semua gitu. Untuk kita semua kan. Ya. Ya, jadi jangan terjebak kepada harga. Jadi pantas, sopan, sederhana. Itu aja. Pantas, sopan, sederhana. Udah. Jangan kita sampai berpakaian misalnya, saya tidak mengakini, ya, saya tidak mengakini. Misalnya terjadi kasus seorang istri berpakaian sampai laki-laki itu melompat di sana. kan sudah jadi kebanggaan. Laki-lakinya baik, bukan itu pelan, tapi karena pakai kurang bagus. Nah, itu masalahnya. Bukan karena laki-lakinya di atas, namanya laki-laki. Laki-laki normal kan? Tidak ada maksudnya jalan, sekedar jalan aja gini kan? Jadi situ, ngelihat, tersandung, kapan salah? Kan gitu. Banyak kasus pemerkosaan terjadi bukan karena orang mau memperkosa, karena si korban itu sendiri yang memancing dengan busana yang dan segitulah kira-kira ya, yang kurang-kurang ya. Ya, sampai di Jakarta tuh uang kasus pemerkosaan di mikrolet diangkut, sampai ada pesan kepada kaum perempuan, jangan berpakaian seksi kalau pergi ke kantor. Ya, gitu. Karena banyak supir angkot yang enggak tahan. Akhirnya ya kan banyak di Jakarta dulu. Nah, dihimbau kepada kaum wanita. Ya, jadi itu. Begitu juga tanpa terkecuali kita wanita Kristen, ya. Sudah ada ayatnya sebenarnya, ya. Jadi Saudara Ibu-ibu yang kasih, yaitu kemudian bijaksana dalam satu aspek, itu bijaksana dalam berpakaian, kemudian ya di sini yang berikutnya apa prioritas Allah bagi seorang istri? Suci ya. Ya suci ya, kurang lebih seperti itu ya. Jangan kita sampai mabuk-mabukan, main judi, terlibat dalam perselingkuhan ya, materialisme dan sebagainya ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita mau menjadi istri yang suci ya. Suci oleh karena Tuhan Yesus, karena anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang berikutnya, rajin mengatur rumah tangganya. Nah ini penting ya, rajin mengatur rumah tangganya. Kalau seorang istri tidak tahu tujuan pernikahan, dia sudah menikah 10 tahun, ya. Anak sudah ada, terus terpancing, dia bingung lagi ngapain. Karena sekarang zaman sudah modern, ya. Maka tes mempergunakan. Ya. Hidupnya pakai keran, terus air galir. Ya kan? Nyuci, mesin cuci. Akhirnya banyak waktu lebih kan? Nah, banyak waktu lebih. Akhirnya karena banyak waktu lebih, bingung ngapain. Nah, udah aneh. Nah, enggak. Seharusnya mengatur rumah tangga. Waktu zaman dulu ibu mau ngambil air 2 jam ke bukit dulu. Enggak ada waktu 2 jam. Mau nyuci, sampai siang. Ya kan? Nah, bodoh nyuci, hitam putih. Enggak ada sinetron. Akhirnya ngerawat anak, nah akhirnya anaknya benar-benar diperhatikan. Tapi zaman sekarang, ya teknologi yang maju akhirnya begitu banyak waktu yang ada, akhirnya bingung ngapain. Habislah hiburan, ya main sana kemari, hura-hura, nah, udah macam-macam. Akhirnya lupa mengatur rumah tangganya karena kenyamanan. Amin. Jadi prioritas Allah bagi seorang istri Kristen yaitu mengatur rumah tangganya. Amin. Rajin mengatur rumah tangganya. Jangan merasa rendah kalau ibu-ibu ada di rumah. Jangan merasa ibu-ibu rendah dibandingkan ibu-ibu yang menikah karir. Karena itu adalah tujuan Allah bagi seorang istri Kristen. Urus rumah tangga. Itu tujuannya yang paling nomor satu. Jangan merasa kurang. Oh dia wanita karir, kepala sekolah, wah direktur BPS ini, pegawai bank, harus terbagi, jadi menteri, aku apa aku ni, ibu-ibu ni bawa anak, bawa jantung ke punggung, tak ada satu, gendong anak ganti popok, ya bawa pusing, itu ibu-ibu lah tu, wah harum wangi, wah punya jabatan, oh salah, ah boleh tu. Salah, kalau ibu-ibu menjadi salah. Justru kalau kita ngurus rumah tangga, itulah yang paling mulia. Amin. Paling bagus menurut Tuhan. Seorang ibu yang mengatur rumah tangganya. Ya, bukan berarti tidak boleh kerja di luar, boleh. Tapi itu yang paling penting sebenarnya. Prioritas nomor satu. Ngatur rumah tangga, merawat suami, merawat anak, mendidik anak jadi anak yang saleh dan lain sebagainya. Ya, tidak bukan berarti tidak boleh kerja di luar. Ya mungkin kalau anak-anak sudah gede, ya sudah bisa sendiri, ya di luar boleh saja mencari tambahan, ya, uang dan sebagainya. Tapi jangan lupa, prioritas yang paling penting, atur rumah tangga. Amin. Jangan sampai rumah tangga berantakan, karena kita kerja di luar. Anak-anak tidak terawat dan tidak terurus. Itu sama saja sudah kita melanggar perintah Tuhan. Amin. Rajin mengatur rumah tangga. Tempat yang paling tinggi dan paling mulia bagi seorang istri adalah rumahnya. Amin. Meskipun jadi seorang direktur di luar, itu tidak ada apa-apa. Bukan di kantornya tempat yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Tempat yang paling tinggi, paling mulia bagi seorang istri adalah rumah. Amin. Amin. Ya. Ya, jangan percaya mitos. Ya. Ada yang mitos gini. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ke dapur juga nanti katanya. Nah, kadang-kadang gitu. Ngapain sampai sarjana S2? Ke dapur juga. Enggak salah sekolah ya. Ya, ya. Seolah-olah maksudnya gini, seolah dapur itu enggak penting. Ya. Seolah dapur itu kenali ya, seolah dapur itu rendah. Tidak, amin. Urusan dapur di hadapan Tuhan yang terbaik, yang mulia, tempat yang paling tinggi bagi seorang istri adalah rumahnya. Ngurus rumahnya. Amin. Rajin mengatur rumah tangga, kemudian berikutnya, baik hati dan taat kepada suaminya. Baik hati kita sudah tahu, taat kepada suaminya. Amin. Taat kepada suaminya. Tunduk kepada suaminya. Seperti kita tahu, ya, suami adalah kepala, ya, istri penolong. Ya. Bukan berarti seorang istri itu taat tapi terpaksa. Jadi hanya dua tipe istri yang mempersiapkan. Sama-sama ya. Suami istri, tapi pada dua tipe. Istri yang pertama dia taat, tapi dia taatnya taat dia. Apapun ya, ditanya ya. Terserah dia kan? Ya. Gak ngurutnya lah, dia lah. Mau tanya sedikit, sama, sama. Ini, sama. Kita tidak tahu urusan suami istri, dia kan kepala. Akhirnya jadi istri yang bodoh, gak ngerti apa. Kan firman Tuhan itu taat, Pak. Nanti dulu, taatnya bagaimana? Yang satu, yang kedua istri, yang ini melebihi suami. Wah, melebihi suami mana? Mengambil keputusan dia dulu, nggak pernah konsultasi dengan suami. Ya. Suami seperti tidak menyadari diri, seperti kesek, ya. Ngomong suami menunjuk-nunjuk ini, ya. Kepel, keadaan tidak menghormati suami, jelekin suami di depan orang, di depan umum, di depan mertua, direndahkan di depan menantu, di depan anak-anaknya lagi ada. Sudah over, ya. Satu sisi, taat tapi pasif. Satu sisi, kelebihan, overdosing. Yang mana? Yang bagus. Dua-duanya tidak bagus, ya. Taat kepada suami dalam arti bukan berarti kita tidak punya pendapat. Bukan berarti kita tidak punya pilihan. Ya, taat tapi kita diskusi. Sharing, apapun kita. Kita juga ada semangat, baiklah, umur rumah tangga, dia, aku gak tahu lah, aku gak berani apa aku nanti dia marah. Nah, kalau aku takut nanti dia marah, itu taat yang tidak murni. Taat karena aku takut. Amin. Tapi kadang-kadang ada juga suami yang ego rugi. Itu lah tadi. Jadi, istri belum sempat bersama sama. Langsung dikat. Itu ada seorang istri ya, perantara gimana ya, nggak punya berenang kan. Tapi harusnya saling ngerti. Saling ngerti. Akhirnya terjebak kan, karena begitu itu jadi taknya tentara yang murni kan, kami ketakutan. Akhirnya lama lama ini bunuh. Ya kan? Akhirnya rumah tangga tidak seimbang. Tuhan menjadikan istri bagi suami sebagai penolong. Bukan menolong, menolong melalui ide kita, nasihat kita, pikir kita, bisa kita bangunkan untuk mengisi kekurangan sesuatu. Jangan kita tak, tak tahu apa lah, tak ngerti lah, dia lah, ah udah. Keluarga ini tidak seimbang. Itu bukan bagus, tidak bagus. Saat yang dimaksud Tuhan, saat yang kita juga ada semangat. Kita punya peranan, kita punya fungsi juga sebagai suami istri menyeimbangkan suami. Itu tahanan itu. Tuhan Yesus taat kepada Bapa bukan taat bodoh. Dia semangat taat kepada Bapa. Dia berkarya, dia kreatif. Amin. Jadi taat seperti itu, jangan juga sampai overdosis ya, tidak mengagumi suami sebagai kepala. Itu juga tidak bagus. Hormati suami kita, amin. Sebagai kepala rumah tangga bukan berarti kita tidak punya pendapat, tidak punya sikap. Takut kepada manusia itu jelas, tapi takut kepada Allah itu membawa kepada kita. Yang kita punya seorang istri, yang takut kepada suami karena terpaksa. Kasih dunia dengan murni dan ketulusan bukan karena ketakutan. Amin. Tolong suami kita, ya. Berikan keseimbangan. Tunjukkan bahwa kita juga bisa, ya. Sebagai seorang istri yang mengasihi, punya kebijaksanaan dan hikmat. Amin. Jadi tundulah kepada suami seperti itu. Jadi itulah ibu-ibu yang terkasih. Nah, firman Tuhan malam hari ini jadi menjadi seorang istri yang memuliakan Allah di dalam rumah tangganya. Ya, biarlah ini menguatkan kita dan ibu-ibu kelak nanti sudah tua bisa menyampaikan ini kepada anak-anaknya agar mereka mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Amin. Nah, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Satu tujuan alasannya yaitu agar firman Allah jangan dihujat orang, agar Tuhan dimuliakan di dalam rumah tangga kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat firman-Mu